gagah berani. Hai teman-temanku, dengarkan ceritaku. Kalau ingin jadi seperti dia, raja yang jujur baik hatinya, semua orang suka padanya. Bijaksana, adil untuk rakyatnya, sungguh-sungguh sangat baik hatinya. Hai teman-temanku, dengarkan ceritaku. Raja santun, mulia hatinya. Wahai teman, bila negeri kita tercinta sejahtera.